Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan bacaan atau dars kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada kesempatan ini kita akan mulai dengan hadis yang ke-45. Wa anhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a hadara al-ma'a 'ala mirfaqayhi akhrajahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Wa anhu dan darinya yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tawadda'a apabila berwudu adara ma'a ala mirfaqaihi, dia memutarkan air pada mirfaqaihi dua siku-sikunya. Akhrajahu Ad-Dharqutni, hadis riwayat Ad-Dharqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Hadis ini seperti yang dikatakan oleh Syekh oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwa sanad hadis ini dhaif karena di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Aqil wa huwa matruk, seorang rawi yang hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Secara makna hadis ini memberikan faedah bahwa di dalam berwudu seseorang membasuh siku-sikunya. Walaupun hadis ini dhaif, tapi di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh siku-sikunya. Beliau ketika berwudu dan membasuh tangannya, beliau alaihi salatu wassalam membasuh siku-sikunya sampai masuk ke lengannya. Ya, sampai masuk ke lengan, mulai ke lengannya. Dan ini menafsirkan ayat Al-Quran yaitu firman Allah Azza wa Jal, tafsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tafsilu, maka basuhlah. Wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Nah, sampai ke siku-siku, di sini, timbul suatu pertanyaan, apakah siku-siku termasuk yang dibasuh atau tidak termasuk yang dibasuh? Jawabannya, siku-siku termasuk yang dibasuh berdasarkan hadis yang tadi kita isyaratkan bahwa Nabi SAW membasuh tangannya sampai mulai ke lengan atas. Dengan demikian, siku-siku jelas termasuk yang dibasuh. Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, hadis yang kita baca, hadis yang baik namun secara makna, hadis itu didukung oleh hadis yang lain, dan kita lebih berpatokan atau lebih berpegang dengan hadis yang lain yang sahih, yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membasuh siku-sikunya sampai yakni mendekati atau sampai lengan yang atas, mulai sedikit dari lengan yang atas. Selanjutnya, tadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismullah alaihi, la wudu'a liman lam yadhkur ismullah alaihi, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah بإسناد صحيح. والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. وري أبو هريرة رضي الله عنه قال يبركته قال رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام رفضة لا وضوء يد وضوء liman lam yadhkur ismallah alaih, bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah padanya, tidak membaca basmalah padanya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah, isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Wattirmidzi, At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid. Wa Abi Sa'id nahwa. Dan juga dari Abu Sa'id yang makna dengannya. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la yuthbitu fihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sahih. Tak ada hadis yang sahih dalam bab membaca basmalah di awal wudu. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini seperti yang kita baca bahwa sebagian ulama dengan jelas menyatakan dhaif, seperti Ibnu Hajar rahimahullah dan Imam Ahmad juga lebih dahulu menyebutkan bahwa tidak ada yang sahih. Tak ada yang sahih dalam bab ini. Namun, wallahu a'lam, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menguatkan hadis ini. Saya ingat saya hadis ini dinilai hasan oleh beliau. Sehingga hadis ini, wallahu a'lam, boleh dibuat hujjah. Hadis ini sebagai hujjah dalam bab ini. Bahkan di sana juga ada hadis yang lain. Sebagian ulama berdalil dengan hadis tersebut, yaitu sabda Rasulullah SAW, tawadda'u bismillah. Berwudulah kalian bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dua hadis ini, maka kita mendapatkan faedah atau pelajaran atau istinbat hukum bahwa membaca basmalah sebelum berwudu adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Namun apakah hukumnya wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Ya, basmalah membaca basmalah hukumnya sunnah. Ulama yang lain mengatakan wajib. Dan wallahu a'lam, yang mengatakan wajib itu yang lebih kuat, rajih, bahwa basmalah termasuk wajib bagi yang ingat untuk membaca basmalah. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan tawadhu bismillah. Wudhulah kalian dengan menyebut nama Allah. Demikian pula pada hari ini Nabi katakan la wudhu, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena tasmiyah membaca basmalah adalah wajib, maka bagi yang sengaja tak membaca basmalah di awal wudhu, wudhu tersebut batil, batal atau tidak sah. Adapun yang lupa membaca basmalah, maka bacalah ketika ingat dan wudhunya sah, insyaallah. Wudhunya sah. Qanibin rahimakumullah. Demikian tentang hukum membaca basmalah dalam wudhu. Kemudian wa an Talha bin Mufarrid an-nabi anbihi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtilu baina al-mughmadati wal-istinshaq, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dari Talha bin Mufarrid An-Abi, dari ayahnya, An-Jaddihi, dari kakeknya. Qala, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silu, memisahkan bainal madmadati, antara madmadah berkumur, wal istinshaq, dan menghirup air ke dalam hidung. Akhraja Abu Dawud bi isnadin dhaif. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Nah, hadis ini ahibati billah rahimakumullah, seperti dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah, sanadnya dhaif. Bahkan An-Nawawi rahimahullah mengatakan ittafaqa ulama ala dhaifi. Ulama sepakat tentang dhaifnya hadis ini. Ulama sepakat tentang dhaifnya hadis ini. Sehingga apa yang terkandung dari hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang terkandung dalam hadis ini tidak boleh dijadikan hujjah. Yang terkandung pada hadis ini adalah memisahkan antara madmadah dan istinsyaq, memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirupkan penghirup air ke dalam hidung. Ya, ini dhaif, dan secara makna hadis ini juga bertentangan dengan hadis yang lain. Di mana pada hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bermadmadah, berkumur-kumur dan istinsyaq dengan secara berbarengan langsung yakni dengan satu telapak tangan beliau menghirup dengan mulutnya untuk berkumur-kumur dan menghirup dengan hidungnya untuk istinsyaf, sekaligus dengan satu telapak tangan sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti. Ya, sehingga hadis yang disebutkan tadi di mana beliau SAW memisahkan antara mazmadah, berkumur-kumur dan istinsyaf, ini merupakan hadis yang dhaif secara sanad dan secara makna juga bertentangan dengan hadis yang sahih. Sehingga yang benar bagaimana menyatukan, membarengkan antara mazmadah, berkumur, wal istinsyaf dan menghirup air ke dalam hidung. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه دري علي رضي الله عنه في صفة الوضوء دلم باب sifat atau tata cara berwudu. Beliau mengatakan, "Tsumma tamadmadha." Kemudian beliau sholat berkumur-kumur. "Wastansara." Dan membuang air dari hidungnya. "Salatan." Tiga kali. Yumazmidu wa yanturu, beliau yumazmid yang berkumur, wa yantur lalu mengeluarkan air dari hidungnya, yang sebelumnya tentu menghirupnya insyaq, kasil ladhi ya'khudhu minhuma, dari telapak tangan yang beliau mengambil air dengannya. Ya, yakni dengan telapak tangan beliau menghirup air ke mulutnya dan ke hidungnya. Ini makna hadis ini. Dimana kemudian beliau kumur-kumur kemudian istinsar darinya. Ya, memberikan makna yang berlawanan dengan hadis yang sebelumnya, di mana pada hadis yang sebelumnya memberi makna dipisahkan antara mazmadah dan istinsyaq. Ini karena hadis yang sebelumnya dhaif, yang sahih adalah hadis yang kita baca ini, di mana beliau SAW menggunakan satu telapak tangan. Makhraj Abu Dawud dan An-Nasa'i, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Lebih jelas lagi dan dikuatkan dengan hadis selanjutnya. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatul wudu. Thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmadha wa istanshaqa min kaffin wahidatin yas'alu dhalika salasan ittafaqun alaihi. Jadi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu di sifat wudu, tentang sifat wudu, tata cara berwudu. Thumma adkhala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam adkhala, memasukkan yadahu tangannya. Fa madmadha wa istanshaqa. Maka beliau madmadha, berkumur-kumur, istinsyaqah dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, min kafin wahidatin, dari satu kaf, satu telapak tangan. Ya fa'alu dhalika salasan, beliau melakukan yang seperti itu tiga kali. Kita berkenali hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Naam. Pada hadis yang ke-51 ini nampak sangat jelas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mabdah dari insyak dari terus yakni dengan satu kelopak tangan untuk mabdah dari insyak. Beliau tidak membedakan atau tidak memisah antara mabdah dan insyak. Nah, kemudian ada yang kedua dari hadis ini bahwa beliau melakukan itu salasan 3 kali. Dia melakukan itu salasan 3 kali. Ya, dan ini adalah sunnah. Ya, taklif melakukan wudu 3 kali. 3 kali adalah sunnah. Yang wajib adalah 1 kali. Wajib 1 kali. 1 kali. Disunahkan 2 kali. 2 kali. Dan disunahkan 3 kali. 3 kali. Nah. Selanjutnya. Wada Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhuhr lam yusibhu al-ma fa qala irji' fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam melihat rajulan, seorang lelaki, fi qadamihi, dan pada kakinya, mithlu dhuhr, pada kakinya ukuran dhuhr, kuku dhuhr, yani kuku, lam yusibhul ma, belum terkena air. Ya, faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, irji, kembali kamu, fahsin, dan perbaiki, bagus wudu'aka, wudu'mu. Hadis akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, pada hadis ini kita mengambil faedah, yaitu diwajibkannya berwudu dengan sempurna. Diwajibkannya berwudu dengan sempurna. Seandainya ada sebagian pada tubuh kita dari anggota wudu ada yang tidak terkena air, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit tak terkena air, seperti yang disebutkan dalam hadis, mithlu dhufr, hanya seukuran kuku, Nabi SAW menilai Allah bahwa wudunya tidak sempurna, ya, atau tidak sah. Maka dari itu beliau mengatakan, irji, kembali kamu, fa'ahsin wudu'ka, dan perbaiki wudu'mu. Nah, ini yang kamu lakukan di mana ada sebagian anggota wudu yang tak terkena air, maka Nabi Islam menganggapnya ini kurang, ya, bahkan mungkin wallahu'alam tidak sah. Dia mesti kembali dan menyempurnakan wudu'nya dengan semuanya dibasahi sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat dan hadis. Nah, pada hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun bil aqabi minan nar, wailun bil aqabi minan nar, lakalah bagi tumit-tumit, ya, kaki-kaki dari neraka. Ya, siapalah jadi saksi-saksi yang dari neraka. Apa maksudnya? Dan apa sebabnya beliau berkata seperti itu? Sebabnya adalah sebagian orang berwudu, namun tidak sempurna wudunya, di mana sebagian anggota wudu sebesar uang dinar, sebesar uang dinar atau dirham, tak terkena air. Ya, sebesar uang dinar atau dirham, tak terkena air. Maka beliau bersalam mengatakan, wailun bil'aqabi minan'am. Masalah jadi, a'qab. Ya, tumit-tumit dari neraka. Nah, saya lagi, ini menggunakan wudhu, jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal, ya, kecuali dalam kondisi yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, seperti yang akan disebutkan, ya, atau seperti yang telah lalu disebutkan bahwa, Nabi SAW mengangkat mereka yang tidak menyempurnakan wudu. Nah, wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil wudu wa yaghtasilu bis sah ila khamsati andad muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, kana Rasulullah SAW yatawadza'u bil-mud. Adalah Rasulullah SAW berwudu bil-mud, dengan ukuran satu mud, ukuran air satu mud. Kalau kita suhu bil-fa' ila khamsati amdad, dan mandi dengan satu sa' ila khamsati amdad sampai lima mud. Mustafakun alaih hadis Mustafakun alaih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Ahibadikullah rahimahumullah, pada hari ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan salah satu sunnah Rasulullah SAW atau tuntunan dan ajaran beliau SAW, yaitu beliau berlaku irit, ya. Nah, irit ini disam, ya, irit tidak boros, tidak israf, ya, tapi eksesat. Ya, israf lawannya eksesat. Boros itu israf, berlebih-lebihan. Nah, eksesat yakni secukupnya, sekadar cukup. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu, beliau berwudu dengan air dengan ukuran satu mud. Nah, satu mud, apa maknanya satu mud? Satu mud, yakni dua tangan, ya, dua telapak tangan, dua telapak tangan yang digabungkan, ya, untuk menampung atau mengambil air atau mengambil beras yang semuanya dengan itu dari makanan-makanan atau minuman. Nah, itu satu mit. Dua telapak tangan kita gabungkan, kemudian kita tongkan, kita ambil dengannya air atau gas atau yang sejenisnya dari makanan. Ini ukuran satu mud. Nah, dua telapak mandi dengan satu mud cukup. Ya, itu sudah cukup. Kemudian beliau berwudu dengan satu mud, ya, kan berwudu dengan satu mud. Dan itu sudah cukup. Kemudian mandi dengan satu sa' yang ini empat mud. Mandi dengan empat mud. إلى خمسة أبدات sampai lima mud. Jadi ini empat sesuai sama dengan empat mud atau dengan lima mutatakan ada ini. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga dari terangan yang dari saya baca nampak bahwa Rasulullah SAW ya, menjauhi israf berlebihan dalam menggunakan air. Dan ini berlaku walaupun di negeri-negeri yang terdapat banyak air di sana. Indonesia ya, air banyak, ya, sungai banyak. Namun demikian tak boleh seseorang kemudian israf berlebihan atau boros atau buang-buang air. Ya, tak boleh. Nah, ini walaupun kamu berada di pinggir sungai, ya, tetap berusaha untuk hidup dalam menggunakan air itu. Nah, kemudian perlu diingat dalam bab hidup ini menggunakan air wudhu, jangan kemudian mengusap anggota wudhu yang mestinya dibasuh. Anggota wudhu semuanya dibasuh kecuali apa? Kepala dan telinga diusap. Ya, kecuali kepala dan telinga diusap. Selain itu dibasuh. Ya, dicuci dibasuh. Nah, harus perbedakan. Kita kita berwudu dengan ukuran yang sedikit, kita berwudu dengan ukuran air yang sedikit, tetap yang dibasuh, yang diusap. Dan jangan sampai yang mestinya dibasuh dia usap, tidak boleh. Ya. Allah. وعن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين wajahnya ini tatahirin. Dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian yatawadda berwudu, yusbih al-wudu, lalu menyempurnakan wudunya. Thumma yaqul, kemudian mengatakan atau mengucapkan doa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن يدرك الشهادتين إلا فتحت له أبواب الجنة وإن كان كان يبكى كان انتهى كنت سرجا ini merupakan keutamaan doa setelah wudhu atau apa yang diucapkan setelah wudhu. Namun sebelumnya bukan yusbih al-wudhu, menyempurnakan wudhunya. Ya, wudhunya disempurnakan terlebih dahulu, ya, wudhu yang bagus, yang benar, yang sempurna, tak ada kekurangannya. Kemudian membaca syahadatain, ya, ini bacaan setelah wudhu, maka dijamin masuk ke dalam al-jannah, terbuka untuknya pintu-pintu surga. At-Tirmidzi rahimahullah memberikan tambahan, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku min at-tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni, dan jadikan aku min al-mutatahhirin, termasuk orang-orang yang bersuci. Nah, ini tambahan dalam riwayat sendiri, dan ini disahihkan oleh para ulama. Sehingga dalam doa kita tambahkan asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Nah, ini doa selawat. والله ما أعلم الصواب. الكوب سنبدأ بالفيلم. طيب إذا عند سؤالات لكن نعم أستاذ حياكم الله أستاذ. Soalan untuk hadis nombor 40 ke 8 dan hadis nombor 50 yang dari riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Ini hadis ni kalau dia tak mengatakan daif atau hasan, jadi mengambil ke, sebagai sahih ataupun tidak, sebab tak tak terukil di sini. Mana hadis yang ke 48 la wudu'a liman la yadkurullah alaih. Ya. Naam. Ya, apa soalannya? Ini hadis ni sahih atau atau lain? Atau hasan? Hadis ini sayyidukum hasan. Hasan asy-Syalbani rahimahullah menghasankan hadis ini. Hadis 50. Hadis yang ke berapa? 50. Naam. Tumba tamad mada wa santara selatan. Wallahu a'lam. Ana belum lihat Syalban rahimahullah. Ana belum dengar apa kata beliau. InsyaAllah nanti kita lihat. Ya, hadis yang rajulan wa fi qadamihi mithla zufri. Hadis yang ke-52. Nah. Ya. Itu sahih. Allah alam mana juga belum. InsyaAllah sahih. Tapi kalau kita nanti tengok apa ucapan saya yang Allah. Nah. Allah ngambil. Jazakallah khair. Ada satu soalan Ustaz, sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan mengenai membaca basmalah sebelum berwuduk. Bagaimana seseorang itu bagaimana seseorang itu jikalau dia berwuduk di dalam tandas, mestinya dia membaca basmalah? Baca basmalah dalam kamar mandi. Sebelum berwudu dalam kamar mandi ya. Fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Mukbil rahimahullah boleh baca basmalah di dalam kamar mandi. Ya. Yeah. Untuk berwudu boleh. Oke, jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bisa tanya soalan tidak terkait sama kajian hari ini? Tadal, tadal. Apakah lainnya antara Ahlul Bida'ah dan Ashabul Bida'ah? Sama saja, Ashabul Bida'ah. Ahlul Bida'ah sama saja. Apa Ustaz? Ya, tentang soalan tentang kamar mandi. Tu fatwa siapa ya? Syalbani rahimahullah. Syalbani dan Syekh Mutlul. Yang kalau baca basmalah tu harus disebut kan? Harus disebut basmalah, bukan di dalam hati kan? Itu pun basmalah, baca basmalah di dalam kamar mandi boleh. Harus dilafazkan kan? Ya, dilafazkan. Bukan dalam hati, bukan. dilafalkan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Ustaz, ada satu soalan. Mana? Ustaz, ada ikhwan bertanya yang Ad-Darul Qutni itu perawi ya? Atau muhadis? Ya, kenapa? Ad-Darul Qutni dia apa, imam tu salaf ataupun dia muhadis atau perawi? Ad-Darul Qutni dia perawi hadis. Ya, kita apa mu'ajjam, mu'ajjam al-kabir, mu'ajjam al-awsat, mu'ajjam al-sawir. Ya, seorang ulama hadis, rawi hadis. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Dah tidak ada soalan lagi, Ustaz? Sudah. Jazakallahu khair. Allah barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.